Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Kita lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pertemuan yang 124 halaman 251. Nah, jadi fa'innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Sesungguhnya, maka sesungguhnya ini tidak mengurangi apa yang ada di yaminihi, di sisi sebelah kanannya. Ay lam yangkus. Allahu Akbar, tidak akan berkurang. Allah Maha Besar. Wa hadha dalilun ala 'azamati karamatillahi karaman ala azamati karamillahi subhanahu wa ta'ala wa katrati khairatihi. Ini adalah dalil tentang dahsyatnya, besarnya, tentang maha pemurahnya Allah Azza wa Jal, banyaknya pemberian dari Allah Azza wa Jal, wa katrati khairatihi, dan banyaknya kebaikannya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita banyak matanya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Di surat Az-Zumar. Untuk melihat surat Az-Zumar, Mas. Di surat Az-Zumar. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya ada dalam genggamannya. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Nah. Dan kiamahnya di sini, kalau rasem, ya Rasulullah, rasem Utsmani bukan seperti itu, ya. Kiamah ada alifnya di situ. Kiamah. Ya, kalau yang di fotokopian antum. Al-ajala itu minas syaitan, tergesa-gesa dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Kalau kemarin manis ta'jala qabla awanihi hurima ya uqiba bi hurmanihi. Nah. Nah. Tenang Mas, tenang Mas. Lombarik. Nyurutup kopi, nuangin kopi, ngacungin kopi itu pun harus dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti karpet kotor, kitab kotor, apa saja jadi bisa berantakan. Ya pelan-pelan saja Mas. Ya. Nah. Nah, barakallahu fikum. Jadi seluruhnya ada dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dan maha tinggi Allah Azza wa Jalla dari apa yang mereka persekutukan. Di surat Az-Zumar ayat 67. Nah. Di sini dijelaskan di dalam Syekh menjelaskan di sini wa amma qawluha 'azimataini fa liqawlihi ta'ala, yang kata-kata Nah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati madwiyatun bi yamini. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ya. Dan ketika di surat Az-Zumar 67 sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwasanya firman Allah Azza Jal, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya ada dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di surah Az-Zumar ayat 67. Ya. Dan dijelaskan di sini ai yaitu ma'adzama haula'il musyrikuna Allah haqqa ta'zimihi. Ma'adzama haula'il musyrikuna Allah haqqa ta'zimihi. Mereka para orang-orang musyrikin itu tidak pernah mengagungkan Allah Azza Jalla. Tidak mau, enggan untuk mengagungkan Allah Azza Jalla haqqa ta'zimihi sebagaimana pengagungan yang seharusnya. Dengan sebenarnya pengagungan haqqa ta'zimihi, dengan sebenarnya pengagungan. Haitsu ja'alahu lahu andada. Di mana mereka telah menjadikan bagi Allah Azza Jalla andada, sesembahan-sesembahan. La tusawi syai'an, yang tidak ada yang tusawi, tidak ada semisal dengan sesuatu apapun, tidak sebanding. Tidak ada yang sebanding dengan sesuatu apapun. Wala tanfa'u, dan tidak bermanfaat. Wala tadurru, dan tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak kemudaratan. Walaisa laha quwwatun, dan andad tadi, tandingan-tandingan Allah Azza Jal itu, laisa laha, tidak ada baginya quwwatun, kekuatan. Tidak ada baginya kekuatan. Wala sam'un, dan tidak ada pendengaran. Wala basurun, dan tidak ada penglihatan. Wal ardu, di sini ayat wal ardu al jumlatu ya haliyatun. Jadi al jumlah di sini adalah haliyah, tentang untuk menunjukkan tentang kondisi, kondisional. Ai wal halu annal arda jami'an, kondisinya adalah bumi secara keseluruhannya, bima fiha, dengan apa yang ada di dalamnya, minal jibali wa anhari wa asyarin, dari gunung, dari sungai-sungai, dari asyar, jamak dari syajaratun, pohon-pohon, wa ghairiha, dan selainnya, ya, qabdatuhu yaumal qiyamah. Naam. Wal qabdah binisbati lana hiya ma yakbidu alaihi al-insan. Ya, qabdah di sini al qabdah, genggaman. Ya, menurut kita manusia itu adalah hiya ma yakbidu alaihi al-insan, apa yang digenggam oleh seorang manusia. Fal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya itu berada pada genggaman Allah Azza Jal pada hari kiamat. Wa qad jaa fil hadis, dan ada dalam hadis, ya kalau ada tulisannya wa qad jaa fil hadis, ayat di sini adalah syahid wa tafsir minal ayah, yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Annallaha yaj'alul arda ala isba'in, wasara ala isba'in, wasyajara ala isba'in, ila akhirih. Nah, ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab tafsir Al-Quran. Babu qawlu wa ma qadarullaha haqqa qadri. Nah, dan Sahih Muslim juga. Jadi di sini ini sebagai penjelasan ayat. Ya, penjelasan ayat. Ayat. Nah, ini di dalam penjelasan ayat ini disebutkan Naam. Di sini innallaha, ya, antum harus fahami beda antara anna dan inna. Ya. Di sini jelaskan annallaha, ya, dalam situ. Jadi maksud dari annallaha yaj'alul arda. Nah, ini adalah pecahan dari hadis yang panjang juga. Ya. Yaitu penjelasan ya Rasulullah. Karena ada lafad yang lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, lafadnya berbeda dengan apa yang dilafadkan oleh Imam Bukhari. Itu lafad yang di Ibnu Khuzaimah itu ya Muhammad innallaha yumsiku samawati ala asba'in wal aradina ala asba'in wal jibala ala asba'in wasyajara ala asba'in wal khalaiqa ala asba'in wa yaqulu ana al maliku fa dhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawahiduhu qala wa ma qadarullaha haqqo qadrih. Ini lafaz lain dari hadis yang ada di Sahih Ibnu Khuzaimah. Naam. Jadi ini saat itu datang orang Yahudi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jaa yahudiyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Muhammad innallaha yumsiku samawati ala asba'in. Nah. Jadi datang seorang Yahudi, datang kepada Rasulullah SAW, dan dia mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza Jalla itu, ya, yumsiku samawati ala asba'in, memegang langit itu dengan asba'. Nah, ini konteksnya dari jari jemari, tentang dari hadis itu, harusnya ada tambahannya di sini. Ya, bahwasanya Allah Azza Jalla memegang langit itu dengan jari jemarinya. Wal ardina ala asba, dan juga langit bumi itu dengan jari jemarinya. Wal jibal gunung, wasyajar dan apa? Ini ada tulisannya syajar, ada asyjar. Ada dua lafaz. Wasyajara ala asba, dan pohon-pohon dengan jari jemarinya. Wa khalaiqa ala asba'in, dan seluruh makhluknya pada jari jemarinya. Nah, wa yaqulu, dan dia mengatakan anal maliku, aku adalah penguasa. Fa dhahika Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW itu tertawa. Tapi tertawa Nabi SAW itu adalah hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan dari gigi serinya. Tidak sampai kemudian terbahak-bahak. Itu tertawanya Nabi SAW itu adalah senyum lebar. Tidak ha-ha sampai terkikik-kikik. Ya, atau terkakak-kakak. Wakak-kakak-kakak. Gitu, kalau di Indonesia ini wika-wika-wika. Ya. Nah. Dan baru diturunkan ayat tadi, wa ma qadarullaha haqqo qadrihi, dan di situ dijelaskan tentang makna ayat, ya, tentang wa ma qadarullaha, mereka tidak mengagungkan Allah haqqo qadrihi, dengan sebagaimana semestinya. Nah, ini dijelaskan dalam penjelasannya. Ya, penjelasan di hadis ini, anzalallahu subhanahu wa ta'ala Qur'ana haqiman ala sabaqahu min kutubi wa syara'iyah. Allah Azza wa Jalla itu menurunkan Al-Quran sebagai pemberi hukuman, pemberi hukum dengan apa-apa yang sebelumnya dari kitab dan syariat-syariat sebelum Islam. Nah, dan di sini dijelaskan kata-kata Yahudi tadi itu datang kepada Nabi SAW dalam keadaan penuh dengan tanda tanya, tapi sok tahu. Ya, jadi dijelaskan di sini anna habrun min akhbar al-yahud, bahwasanya ada pendeta dari pendeta Yahudi itu ulamanya Yahudi, maksudnya habrun di sini ya habrun min akhbar al-yahud. Ja'a ila Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu, kita itu mendapati, kita mendapati maksudnya apa, di Taurat, di agama mereka, annallaha yaj'alu samawati ala isba'in wal aradina, dan Allah Azza wa Jalla itu menjadikan langit itu di atas jari-jemarinya dan juga bumi ya ala isba' wasyajara ala isba', bumi atas jari-jemarinya dan pohon-pohon atas jari-jemarinya, wal ma'a wasara, kata-kata al-ma'a wasara wahwa at-turabu an-nadiyu, at-turab tanah di situ ya, an-nadiyu ya, yang berkumpul di situ, ala isba'in, berdasarkan jari-jemarinya, wasairul khalaiq ala isba'in, dan seluruh makhluknya itu juga ala isba'in, berada di jari-jemarinya, fayaqulu anal maliku ya, yaitu kemudian Allah Azza wa Jalla berkata anal maliku, aku itu adalah maliku, artinya yang berkuasa di situ. Fadhahika Nabi SAW, Nabi SAW itu tertawa di situ, hatta duharat anyabuhu minad dhahiki, kemudian sampai kelihatan gigi serinya beliau karena tertawanya beliau. Tasdiqan wa muwafaqatan liqaulil alim Yahud, ini sebagai pembenaran dan persetujuan terhadap apa yang dikatakan oleh orang alim dari Yahudi tadi. Tsumma qara'a sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabbathu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushikun, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya. Wal ardu, mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi di situ. Wal ardu, dan bumi seluruhnya, qabattuhu qabdatuhu yaumal qiyamah, akan digenggam pada hari kiamat, was samawati matwiyatun ya, dan langit itu digulung biyamini dengan tangan kanannya, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah, amma yushikun, dari apa-apa yang mereka bersekutukan, ay ma arafuhu haqqa ma'rifatihi wa ma addamuhu ta'dimal la'iqabih, yaitu orang-orang Yahudi itu tidak mengetahui bagaimana seharusnya pengetahuan yang sebenarnya dan bagaimana mengagungkan Zat yang Maha Agung dengan pengagungan yang selayaknya. Mereka enggak tahu. Ya. Di sini minal iltizam amrihi, dari apa yang menjadi konsekuensi dari perkara pengagungan tersebut. Ya, wa istinabi nahyihi, dan seharusnya juga sebagai konsekuensinya adalah dia menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ibadatihi, dan juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang seharusnya seperti itu. Namun justru mereka melakukan kesyirikan. 6. Wa madhhabu salaf ala itsbati ma warada min sifatil lil maula azza wa jalla fil haditsil wal ayah. Dan madhab salaf itu adalah berada di dalam penetapan. Penetapan apa yang berada atau yang termasuk dari sifat-sifat Allah azza wa jalla. Begitupun di dalam hadis dan ayat, min ghairi tashbihin wala ta'tilin wala taqyifin wala ta'tilin, tanpa menyerupamakan, tanpa mentakwil, tanpa membagaimanakan, dan tanpa meniadakan. 6. Dan dalam hadis ini diberikan penjelasan tentang isbatu anna lillahi asabi'a min ghairi takyifin wala tamthilin wala tashbihin. Ini juga menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla itu mempunyai jari-jemari tanpa harus diketahui bagaimananya dan tanpa harus memisalkannya. Wala tashbihin, dan tidak pula menyerupamakannya. Nah, dan ini juga mengandung tentang kebesaran dari Allah Azza wa Jalla. Besarnya Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan. Paham ya tentang hadis ini? Makanya terkadang karena kontekstual yang ada di dalam hadis-hadis ini, Syekh menyebutkan bil munasabah. Ini seluruh kajiannya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah itu adalah dari kajian ilmu ditranskrip oleh murid-muridnya, kemudian dibacakan lagi oleh beliau dan beliau memberikan tambahan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh masyayikh yang lainnya juga, termasuk Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan masyayikh yang lainnya. Itu ada tim khusus untuk mentafrik, mentranskrip dari kajian-kajian. Jadi bukan syekhnya itu berkutat dengan keyboard atau dengan tulisan menulis, kemudian menulis kitab sendiri, bukan. Tapi di situ ada murid-muridnya yang memang ini adalah murid-murid yang Allah berikan keistimewaan, bisa mencatat dengan cepat, bisa menulis dengan cepat, dan ini semoga Allah Azza Jalla juga mudahkan bagi kita seperti itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika Syekh memberikan penjelasan ini bil munasabah tidak kemudian memperpanjang tentang masalah hadis. Tapi hadis diambil syahidnya saja. Dalilnya ini sesuai ini, ambil. Seperti itu, Mas. Jadi tidak membahas tentang masalah hadis. Tapi di sini, ana menambahkan fawaid hadis ini agar sebagai bentuk tambahan bagi kita. Karena di sini, kita masih awam semuanya. Termasuk ana, antum semuanya masih awam dengan kenapa Syekh mengambil pendalilan ini sebagai penguat dari argumentasi beliau tentang suatu ayat atau apa yang ditulis beliau di dalam kitab ini. Jadi ini matanya beliau dan syarahnya juga beliau sendiri. Nah, ini bagian dari keutamaan yang semoga Allah Azza Jalla juga kita bisa meneladaninya, menirunya. Nah, wa qulu hadza yadullu ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala, dan semua ini menunjukkan tentang besarnya keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian zid ala hadza, ya, tambahkan atas ini, was-samawatu matwiyatun biyamini. As-samawat itu adalah langit-langit. Matwiyatun digulung, Mas. Matwiyatun biyamini, dengan tangan kanannya. Was-samawatu ala 'idhamiha, ini dengan besarnya langit, wa 'asatiha, dan luasnya langit. Matwiyatun digulung, Mas. Dilempit-lempit, Mas. Digulung atau dilempit-lempit. Ya, biyamini, dengan tangan kanannya Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma nadwi as-samaa'a ka tayyis sijli lil kutubi. Nah, ini di surat Al-Anbiya ayat 104. Allah Azza wa Jalla berfirman bahwasanya ya. Nah. Ini Nah. Jadi sudah enggak ada itu ya. PDF-nya habis aja. Ayo, alhamdulillah. Ya, maksudnya berarti antum harus nulis sendiri gitu loh. Ya, harus nulis sendiri, alhamdulillah. Nah. Ya. Itu bukan printernya yang rusak ya, bukan. Ya, kalau printer rusak beliau bisa dandani, alhamdulillah, Allah barik. Tapi di sini memang keterbatasan, maka antum harus bantu yang nyusun ini, yang nulis ini dengan doa-doa kebaikan, Mas. Semoga Allah mudahkan. Nah, fasamawatu ala idhamiha, dan langit berdasarkan kebesarnya, wasa'atiha dan luasnya, matwiyatun biyamini, itu digulung dengan tangan kanannya. Antum lihat di surat Al-Anbiya ayat 104, Mas. Ya. Antum lihat Al-Anbiya, ya. Ya. Anbiya surat ke-21 ayat 104. Nah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma natwi as-samaa'a qatay sijli lil kutubi." Yaum itu pada hari. Natwi itu artinya kami melipat, kami menggulung. Ya. As-samaa', langit. Tatoyi, seperti lipatan. As-sijil. As-sijilli. As-sijilli itu lembaran kertas. Ya. As-sijilli. Lil-kutubi, untuk tulisan-tulisan, artinya untuk kitab-kitab. Kama, sebagaimana, bada'na, kami memulai, awwala khalqin. Pertama kali, penciptaan. Nu'iduhu, kami mengulanginya. Wa'dan, suatu janji alaina, kepada kita, atas kami. Inna, sesungguhnya kami, kunna adalah kami, fa'ilin. Itu berbuat, atau melaksanakan. Jadi, maksudnya adalah, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai, menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Nah, dan ini adalah, ini lah Mas, dalil tentang qatay sijli. Ya, qatay sijli. Qatay sijli. Ya, ini syahidnya kita mengambil dari qatay sijli. Ya, jadi seperti lipatan gulungan lembaran kertas. Paham sampai sini? Nah, wa tashbihuna litay bitay. Ya, tashbih di sini adalah lipatan dengan lipatan. Walaysa ma'nahu anna samawati mithlu sijillil kutubi. Bahwasanya langit itu seperti gulungan lembaran kitab. Kertas yang ada di kitab itu kemudian digulung, bukan seperti itu. Bal hiya a'dhamu bikathir. Namun ini jauh lebih besar, lebih agung, banyak sekali, Mas. Ini hanya untuk apa, Mas? Memudahkan orang mempunyai persepsi takribudihan. Walaysa ma'nahu anna samawati mithlu sijilil kutub. Dan ini maknanya bukan langit itu seperti lembaran-lembaran kertas yang ada di dari kitab-kitab. Bal hiya a'dhamu bikathir. Namun justru langit itu jauh lebih dahsyat besarnya, sangat lebih banyak lagi. Lakin ya li suhulatiha 'alallahi sarat qatay sijli lil kutub. Ini karena saking mudahnya bagi Allah Azza Jalla, maka ini seolah-olah seperti qatay sijli, seperti gulungan lembaran-lembaran kertas yang ada di kitab-kitab. Li'anna an-nasa kanu fi zamani sabiqi idza katabu. Karena orang-orang dulu itu, di zaman dulu itu, idza katabu kitaban, ketika mereka itu menulis suatu kitab, ya, falaisa hunaka, ya, hunaka dhurufun yudkhalu fiha fa innahum yatwuna hadzal kitab. Jadi dulu itu ya tidak ada dhurufu, tempat yang untuk nyelempit ki, Mas. Jadi amplop itu enggak ada dulu. Ya. Envelope itu enggak ada. Taunya apa? Digulung, Mas. Ya. Jadi kalau dulu itu memang tidak ada namanya kemudian amplop seperti sekarang, stop map sekarang, itu enggak ada. Makanya disebutkan di situ digulung di sini. Fa innahum yatwuna hadzal kitab, maka kitabnya itu dilipat-lipat, Mas, digulung-gulung biar membawanya mudah. Tsumma yadha'una 'alaihi syam. Kemudian meletakkannya pada lembaran kulit syam. Ya. Tsummal khatma 'ala syam'i. Kemudian di khatam ada capnya, Mas. Ya, ada cap. Ini seperti ini. Tes. Ima itu dengan tinta atau api atau yang lainnya. Nah. Wa yabinul khatam. Dan jadi jelas di sini ketika ada stemnya li'anna syam'a ma dama haran fa huwa layyin. Karena di sini syam di sini lembaran kulit untuk menggulung tadi lembaran-lembaran kertas tadi. Ini selama dia itu masih panas, maka dia itu masih lunak. Ya, masih lunak. Fakanu yatarassaluna bihadhi tariqah. Maka mereka itu saling menulis, mengirimkan risalah surat itu dengan cara yang seperti itu, Mas. Cara yang seperti itu. Ya, kertasnya digulung-gulung, kemudian buka, dilihat seperti itu. Nah, fa idza qala lana qa'il, kalau ada yang berpendapat seperti itu. Hal lana an nas'ala wa naqulu, ya. Hal lana an nas'ala wa naqula aydillah yaminun wa shimalun am hiya yaminun. Nah, ini pertanyaan lagi. Syekh berusaha untuk menghadirkan pertanyaan ini untuk agar antum paham apa yang dibahas di situ. Itu semuanya tentang sifat dan kontekstual dari tangan Allah Azza wa Jal. Dalilnya apa? Konsekuensinya apa? Hakikatnya bagaimana? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang berpendapat, hal lana an nas'ala, apakah kita boleh untuk bertanya? Wa naqula, dan kita katakan, aidillah, kedua tangan Allah Azza wa Jal itu adalah yaminun wa shimalun, kanan dan kiri, atau kedua-duanya yaminun, kedua-duanya semua kanan. Nah, fal jawabu la. Artinya apa? Ini tentang hal lana an nas'ala. Hal lana itu apakah boleh bagi kita untuk bertanya dan mengatakan, untuk bertanya dan mengatakan. Jawabannya tidak, la. Tidak boleh. Li'anna sahabata radhiyallahu an lam yas'alu anha, karena para sahabat tidak pernah bertanya tentang yang demikian. Tentang apa, Mas? Tentang apakah kanan semua atau kanan kiri? Ya, lakinis sunnah ja'at bi anna kilta yadayhi yaminun. Coba antum lihat. Ya. Para sahabat tidak pernah bertanya, tapi Nabi SAW pernah menjelaskan dalam hadis yang sahih. Yaitu apa? Lakinis sunnatu ja'at. Ya, sunnah ini hadis Nabi SAW itu ada lafaz yang menjelaskan bi anna kilta yadayhi, bahwasanya kedua tangan Allah Azza Jal yaminun, semuanya kanan. Semuanya kanan. Waja'at ya'khudul ardo bishimalihi, dan ada juga datang lafad Allah Azza Jal mengambil bumi itu dengan bishimalihi, dengan kirinya, tangan kirinya. Faminal ulama, ada sebagian ulama yang menangkara, ada yang mengingkari kilta shimal, kalimat asyimal. Ada yang mengingkari perkataan kiri. Kiri, Mas. Kiri tidak diakui. Wa qala la naqulu, dan katakan kita tidak mengatakan innallaha shimalan, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu inna lillahi shimalan, bagi Allah Azza wa Jalla itu mempunyai tangan kiri. Bal naqulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilta yadayhi yaminun. Namun kita mencukupkan dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW bersabda kilta yadaihi yaminun, bahwasanya kedua tangan Allah Azza wa Jalla itu kanan. Wa minan nasi man atsbataha, ada orang-orang yang telah menetapkannya. Wa qala, dan dia berkata innaha ja'at fi sahih Muslim, ini ada dalam sahih Muslim nih. Wal jam'u bainaha wa baina qawlihi kilta yadaihi yaminun yumkinu, ya, mungkinun wasahdun, dan menggabungkan antara nas bahwasanya ada yang menyebutkan Allah Azza Jal punya tangan kiri dan Allah Azza Jal kedua tangannya kanan, itu adalah dimungkinkan dan ini mudah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-yamin qala wa qilta yadayhi yaminun min al-yum. Rasulullah SAW itu ketika menyebutkan yamin, ini adalah keduanya, tangan itu adalah yaminun. Yaminun itu minal yumna, minal yumni, sisi sebelah kanan, Mas. Yumni di sini adalah sisi sebelah kanan. Wa wal barakatu, ini adalah keberkahan. Wa inna maqala qilta yadayhi yaminun, dan ketika Nabi SAW mengatakan kedua tangannya adalah sebelah kanan, li'alla yadhunnu dhon anna kaunal ukhra shimalan la yaqtadi naqsaha, bahwasanya agar orang yang mengira bahwasanya yang lainnya yaitu sebelah kirinya itu tidak memberikan pengertian konsekuensi bahwasanya itu adalah naqsaha yang kurang. Kalau tadi yang sebelah kanan ada barokah, oh berarti yang kiri bukan barokah. Paham enggak maksudnya? Nah, kama huwa sya'nul makhluk, sebagaimana itu adalah kondisi dari makhluk. Fal makhluku yaminuhu aqwa, makhluk itu sebelah kanannya itu kuat. Nah, ini kalau bisa dikatakan tentang apa? Kendor sama kenceng. Ya, biasa dipakai oleh orang-orang yang di pas atau di terapi-terapi, mana yang kendor, mana yang kenceng. Yang kendor dikencengin, yang kenceng dikendorin. Biar semuanya rata, imbang lagi. Ya. Ini seperti itu, Mas, ternyata. Ya, ini dalil orang-orang pas. Ya. Tapi di sini yang ana ingatkan kepada antum, jangan pernah mengklaim bahwasanya terapi itu adalah yang terbaik. Nasallahu alaihi wasallam. Dan melupakan zat yang bisa menyembuhkan itu semuanya adalah Allah Azza wa Jal. Makanya anak kurang senang kalau ada orang-orang yang penerapi itu mengklaim dirinya itu adalah lebih senior, lebih tahu, lebih faham, dan lebih yang lainnya. Itu harusnya semakin dia itu faham tentang terapi, semakin dia itu tawadu. Seolah-olah dia gak ngerti apa-apa, Mas. Kawi wong wingi sore, kan. Tapi begitu sudah ikut ini ikut itu, sudah mulai narifi. Nasallahu alaihi wasallam. Itu musibah. Menjadikan dirinya sebagai apa? Alat untuk bisa mendapatkan kesejahteraan dari hal seperti itu. Ya, itu kan ikut training juga mahal, Ustaz. Bayar dan seterusnya. Iya, sahih. Nah, tapi pembayaran itu bisa jadi itu adalah tabungan terbaik antum ketika antum membalas yang serba dengan uang-uang itu, ya. Antum tidak mengharapkan itu. Karena nanti Allah akan cukupi dari arah yang lainnya. Dari sisi yang lainnya. Ya, seperti itu. Tapi terkadang itu berat. Itu kadang berat. Ya, sebagian orang tidak mau terima. Makanya kalau kepada orang-orang yang enggak terima seperti itu, ana diam seribu bahasa. Neng kewai. Karapmu, Mas. Nah. Waya adatul akhdi wal basti wa ghairi dalika. Karena di sini adalah yang kanan itu jauh lebih kuat. Ini secara umum makhluk, Mas. Ya, makanya kalau misalnya antum bukan kidal, ya tangan kanan antum pasti jauh lebih kuat daripada kiri. Ya. Kidal saja itu juga bukan mesti yang kiri lebih kuat. Tapi terkadang dia lebih nyaman untuk menggunakan yang kiri, bukan ukuran kuatnya. Kuat itu juga secara umumnya adalah bagian yang kanan. Wahya adatul akhdi wal basti wa ghairi dalika. Tangan itu adalah adat. Adat itu adalah yang bisa digunakan untuk mengambil dan memaparkan. Ya. Wa ghairi dalika dan yang selainnya. Faqala kilta yadayhi yaminun. Keduanya itu adalah tangannya kanan. Fa yubayyinu annahu la naqsa fiha. Menunjukkan bahwasanya ketika disebutkan keduanya kanan itu menunjukkan tidak ada kekurangan pada keduanya. Yaminun dari sisi apa? Kanan. Ya. Wa in kanat tusafu bishimal. Bahkan boleh untuk disifati dengan shimal, ada tangan Allah Azza wa Jalla yang kiri. Mitslu qawli ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa kulla wa'adallahu l-husna, dan wa kulla, ya, dan setiap masing-masing itu wa'adallahu l-husna, Allah janjikan itu kebaikan semuanya. Al-qa'idatu indal ulama, dan kaidah menurut para ulama adalah annahu mata amkanal jam'u wajabal masiru ilaihi. Kapan saja dimungkinkan untuk menjamak, maka wajib untuk mengambil jamak tersebut. Ya. Wala naqul, dan kita tidak katakan hadhihi syadatun. Ini adalah suatu yang syad. Syad itu apa, Mas? Yukhalifu man huwa aqwa minhu, menyelisihi apa yang lebih kuat darinya. Dia sahih, tapi dia menyelisihi yang jauh lebih kuat darinya. Ya, kayak misalnya apa? Pak Kino misalnya. Pak Kino kuat. Tapi kalau misalnya di sini di hadapan Pak Kino ada Rizal, kemudian ada siapa lagi yang gede-gede lah pokoknya, ya. Ada 10 misalnya. Ya, mungkin bisa jadi menang karena Pak Kino militer kan? Ya, beda lagi kan. Del selesai kan. Ya, tapi ini misalnya secara kekuatan, misalnya adu pancu lawan 10 orang ya tetap sesuatu kan. Nah, ini contoh saja. Maka di sini ini bukan syad, hadi syadatun. Dan kita tidak mengatakan ini adalah syad. Au hadi ghair sahihatin, atau ini adalah tidak sahih. Wa fa idza amkana al-jam'u fajma'. Kalau memang itu dimungkinkan untuk digabungkan, maka digabungkan. 6. Nah, antum lihat di sini. Fa fal khulasatu, khulasahnya, kesimpulannya, Mas. Antum lihat kesimpulannya di sini. Annana nusbitu bi anna lillahi shimalan. Antum lihat. Ada diqqah di sini, ada ketelitian dari Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah di sini. Annana, sesungguhnya kita, nutsbitu, kita menetapkan, bi anna lillahi, bahwasanya bagi Allah Azza wa Jalla ada shimalan. Shimalan maksudnya apa? Ada tangan kiri. Wa anna makna qawli Rasuli sallallahu alaihi wasallam, bahwa makna perkataan Rasulullah SAW, kilta yadai yaminun, kedua tangannya adalah yaminun, kanan, ay minal yumni wa huwal barakah, itu adalah minal yumni, itu dari sisi kanan, dari sisi kanan, yaitu apa? Wa huwal barakah, itu adalah keberkahan. Wa annahu lamma qala, dan ketika annahu lamma qala ikhtartu yamina rabbi, dan ketika Nabi SAW bersabda ikhtartu yamina rabbi, aku memilih sebelah kanan Rabbku. Wa kilta yadaihi yaminun mubarakatun. Kenapa kanan itu keberkahan? Karena di sini dalil bahwasanya ikhtartu yamina Rabbi, aku memilih sisi sebelah kanan dari Rabbku. Wa kilta yadaihi, dan kedua tangannya yaminun, itu sisi sebelah kanan mubarakatun. Sisi sebelah kanan adalah mubarakah, keberkahan. Paham maksudnya di sini? Jadi ini bukan permasalahan tentang zatiyahnya Allah Azza wa Jal. Karena zatiyahnya Allah Azza wa Jal hanya Allah saja yang mengetahui. Tapi di sini adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sisi sebelah kanan semuanya keberkahan. Dan kedua tangan Allah Azza wa Jal itu adalah pada sisi kanan, yaitu keberkahan semuanya. Tidak ada yang berkurang dari tangan Allah Azza wa Jal seperti itu. Innama dzakara dzalika li'alla yatawahhama wahimun bi anna shimala naqisatun. Ini di Nabi SAW menjelaskan yang demikian agar orang yang mengira, ya, orang yang mengira bahwasanya dan menganggap bahwasanya shimal, sebelah kiri, itu adalah naqisatun, kekurangan, sisi kurangnya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan kilta yadaihi yaminun, kedua tangannya adalah yaminun, sisi kebarokahan, tidak ada yang kurang dari kedua tangan Allah Azza wa Jal. Jadi bukan zatnya kanan semua, tapi di sini dibawa pada pengertian apa? Sisi sebelah kanan itu yaminun, ay yaminun, kenapa kanan? Yadudu alal barokah, menunjukkan tentang keberkahan. Paham maksudnya di sini? Ikhtartu yamina rabbi. Ini bagian dari sini Mas dalilnya. Wa kilta yadayhi yaminun mubarakatun, dan kedua tangan itu berada sisi sebelah kanan sebagai bentuk di sini adalah dari kebarokahan. Nah, ini sudah ada. Oh iya, ya Pak Kun, adul, jazakul khair. Idan naktafi bihadil qudrah, kita cukupkan sekian. Dan karena ini antara pertanyaan dan jawaban panjang, jadi kalau kita nanti petal eman-eman. Enak tapi adil kudus. Semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli 'ala Muhammad, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.